Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Qala An-Nawim Al-Baiquni rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa ghafara lahu wa ma udhifa lin-nabil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Qala syarih Al-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa qawluhu wa ma udhifa lin-nabil marfu'. Dzakara al-mu'allif rahimahullahu naw'aini min anwa'il hadits wa huma mu'allif yaitu Al-Baiquni rahimahullah menyebutkan dua jenis dari jenis-jenis hadits yaitu keduanya adalah al-marfu' hadis marfu' dan al-maqtu' hadis maqtu' wa huma al-qismu ar-rabi'u wal-khamisu mimma dhukira fin nazmi, dan keduanya merupakan jenis yang keempat dan kelima dari jenis-jenis hadis yang disebutkan di an-nazm, itu di manzumah. Ya, sebelum kita lanjutkan, di sini memang dibaca dengan ya yang sukun ya. Wa ma udhifa lin-nabil marfu'u, yang mana seharusnya an-nabi itu dengan ya yang tasydid, an-nabiyyu, nabiyyun, mursalun. Tapi di sini dibaca dengan sukun karena menyesuaikan wazan. Menyesuaikan wazan dari syairnya. Baik. Kita lanjutkan. Qala asy-syarih rahimahullah wa naqulu, dan kita katakan innal haditha bi'tibari man usnida ilaihi yanqasimu ila thalathati aqsamin. Sesungguhnya hadis berdasarkan siapa yang disandarkan kepadanya, man usnida ilaihi, jadi pembagian hadis berdasarkan kepada siapa hadis itu disandarkan, ini maksudnya. Yanqasimu ila thalathati aqsamin, terbagi menjadi tiga jenis. Bisa dikatakan pula pembagian hadis ini berdasarkan apa? Muntaha al-hadith atau muntaha sanad. Pembagian hadis berdasarkan puncak dari sanadnya. Ya, puncak dari sanadnya itu siapa? Nah, terbagi menjadi tiga jenis. Dan pembagian hadis berdasarkan kepada siapa hadis itu disandarkan atau berdasarkan puncak dari sanadnya itu siapa? Ini terlepas dari sihhatihi wa dha'fihi. Terlepas dari pembahasan apakah hadis itu sahih ataukah dhaif. Ya. Terlepas pula dari apakah sanadnya bersambung ataukah terputus, ya. Bukan itu pembahasannya. Pembahasannya adalah intinya adalah kepada siapa hadis itu disandarkan. Apakah kepada nabi ataukah kepada sahabi ataukah kepada tabi'in atau yang setelahnya. Barakallahu fikum. Maka tiga jenis tersebut, yang pertama al-qismul awwalu al-marfu'. Jenis yang pertama adalah hadis marfu'. Al-qismul tsani al-mauquf. Jenis yang kedua adalah al-mauquf. ولم يذكره الناظم هنا وسيذكره فيما بعد. Akan tapi nazim, an-nazim al-Baiquni tidak menyebutkannya di bait ini. Beliau akan menyebutkannya di bait-bait yang setelahnya. Kemudian yang ketiga, al-qismu tsalitsu al-maqtu'. Wa takhtalifu hadhihi tsalatsatu bi ikhtilafi muntaha as-sanad. Ketiga jenis ini berbeda berdasarkan puncak dari sanadnya. Ujung dari sanadnya itu siapa? Faman taha sanaduhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa al-marfu'. Maka setiap hadis yang puncaknya atau sanadnya berakhir pada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka disebut sebagai hadis marfu. Puncak sanadnya itu adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka disebut sebagai hadis marfu. Berarti hadis itu disandarkan kepada Nabi. Wa man taha ay sanaduhu ila sahabi fa huwa al-mauquf. Adapun hadis yang akhir dari sanadnya atau sanadnya berakhir kepada sahabi maka disebut sebagai al-mauquf, hadis yang mauquf. Wa man taha ila ma ba'dahu fa huwa al-maqtu'. Dan setiap hadis yang sanadnya berakhir kepada generasi setelah sahabi, baik itu tabi'in maupun atba'ut tabi'in dan yang seterusnya, maka disebut sebagai hadis yang maqtu' atau riwayat yang maqtu'. Wal maqtu'u ghairu al-munqadhi'i kama sayati. Dan perlu dibedakan, al-maqtu' itu bukan munqadhi'. Dua istilah yang memang hampir mirip. Dua istilah yang mirip karena memang berasal dari kata yang sama, dari kata qata'a. Tapi dalam istilah ilmu hadis, mustalahul hadis, para ulama ya memaknakan berbeda dua istilah ini, al-maqtu' dan munqati'. Ini harus kita harus jeli. Kalau ada istilah maqtu', jangan sampai tertukar dengan munqati'. Sebaliknya, kalau ada istilah munqati' disebutkan dalam suatu kitab atau penjelasan para ulama, munqati' jangan dipahami maqtu'. Ya. Kalau maqtu' itu penyandarannya terkait dengan apa? Bi'tibari ma man usnida ilaihi al-hadith. Ya, kalau istilah maqtu' terkait dengan apa? Terkait dengan kepada siapa hadis itu disandarkan. Kalau munqati' terkait dengan apa? Terkait dengan ittisalus sanad atau inqita'us sanad, keterputusan rantai sanadnya. Jadi kalau hadis munqati' itu artinya hadisnya terputus sanadnya. Bisa jadi hadis yang terputus sanadnya itu hadis yang marfu'. Bisa jadi hadis yang terputus sanadnya itu hadis mauquf. Bisa jadi hadis yang terputus sanadnya itu hadis maqtu'. Bisa dipahami? Nah. Jadi munqati' itu terkait dengan pembahasan ittisalus sanad wa inqita'ihi, ketersambungan sanad atau keterputusannya. Qala rahimahullahu taala, fal marfu'u huwa ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Marfu' adalah setiap hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, yaitu ucapan Nabi, ataukah perbuatan Nabi, ataukah takrirnya Nabi. Takrirnya Nabi itu persetujuan Nabi. Suatu ucapan diucapkan di hadapan Nabi, Nabi diam, menyetujui, takrir. Suatu perbuatan dilakukan di hadapan Nabi, alaihissalatu wassalam, Nabi diam, menyetujui, itu juga disebut takrir. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan ya, setiap hadis yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan beliau, perbuatan beliau, atau takrir beliau, ya, sebagian ulama juga menambahkan, begitu pula sifatun khalqiyatun au sifat atau au khuluqiyah. Begitu pula setiap hadis yang disandarkan kepada Nabi berupa penyebutan tentang sifat khalqiyahnya Nabi. Tentang bagaimana rambutnya Nabi, tentang bagaimana wajahnya Nabi, ya ciri-ciri fisik beliau. Itu juga termasuk hadis marfu. Begitu pula sifat, sifatun khuluqiyah. Bagaimana akhlaknya Nabi, perangainya Nabi, cara bicaranya Nabi, cara berjalannya Nabi. Ya, itu juga termasuk barakallahu fikum marfu. Termasuk jenis hadis marfu. Jadi bisa ditambahkan. Baik berupa ucapan Nabi min qawlin au fi'lin au taqririn wa kadzalika sifatin khalqiyatin au khuluqiyah. Jadi ada lima bentuk yang disandarkan kepada Nabi. Ucapan, perbuatan, kemudian persetujuan, sifat, ciri-ciri fisik beliau, dan perangai beliau. Qala rahimahullah mithalul qawli qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Contoh dari hadis marfu berupa ucapan Nabi adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, hanyalah amalan itu berdasarkan niat, dan hanyalah setiap hamba itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Fahada marfu'un binal qawul. Ini termasuk hadis marfu' yang berupa ucapan. Wa mithalul fi'li, contoh hadis marfu' berupa perbuatan. Tawadda'an nabiyu sallallahu alaihi wasallam famasaha ala khuffaihi. Dikisahkan, yang mengisahkan berarti siapa? Sahabi atau yang setelahnya. Al-muhim bukan Nabi yang berkata, yang berkata sahabi, ya, naam, atau di sini karena maqtu, ya, pembahasannya atau marfu, maka yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun yang mengatakannya itu baik sahabi ataukah yang setelahnya. Al-muhim disandarkan kepada Nabi berupa perbuatan beliau. Contohnya di sini tawaddu'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam famasaha ala khuffaihi. Nabi berwudu kemudian membasuh atau mengusap, ya. An-nabi, Nabi wudu alaihi salatu wasallam dan mengusap bagian atas khufnya. Adapun hadis ini hadis marfu yang diriwayatkan oleh seorang sahabi yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Hadis yang sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Wa hadha marfu'un min al-fi'li. Ini contoh hadis marfu berupa perbuatan Nabi. Wa mithalu taqriri, contoh hadis marfu berupa persetujuan Nabi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil jariyati. Yaitu ucapan Nabi kepada seorang budak perempuan. Ketika tuannya hendak memerdekakan budak perempuan tersebut, maka Nabi menguji keimanannya. Menguji keimanan budak tersebut. Beliau bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat, maka si jariyah tadi, budak perempuan tadi menjawab, "Fis sama." Allah di atas langit. Ya, maka Nabi faqarraha ala dzalik. Nabi menyetujui jawaban budak tersebut. Wa hadza marfu'un min at-taqrir. Maka ini tergolong hadis marfu' berupa takrir, persetujuan beliau. Karena di akhir hadis beliau mengatakan fa'tiqha fa innaha mu'minah. Kalau begitu merdekakan budak ini, sesungguhnya dia seorang mu'minah. Ya. Karena telah beriman dengan keimanan yang benar. Terkait dengan aynallah, di mana Allah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahumullah dari sahabat Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Dan diriwayatkan pula oleh yang lain. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hal ma fu'ila fi waqtihi aw qila fi waqtihi yakunu marfu'an. Ini ada pembahasan yang beliau sebutkan. Apakah semua yang dilakukan di masa hidup Nabi atau segala apa yang dikatakan di masa hidup beliau yakunu marfu'an, teranggap sebagai perbuatan atau ucapan yang marfu', artinya bisa disandarkan kepada Nabi. Naqulu, maka kita katakan in 'alima bihi fa huwa marfu'un. Jika memang Nabi mengetahui perbuatan tersebut atau mengetahui mendengar ucapan tersebut, maka dihukumi sebagai riwayat atau hadis yang marfu', karena Nabi mengetahuinya. Li'annahu yakunu qad aqarra dzalika. Karena yang demikian itu berarti menunjukkan Nabi telah menyetujuinya. Wa in lam ya'lam bihi falaysa bimarfu'in, akan tapi jika Nabi ternyata tidak mengetahuinya, tidak mengetahui perbuatan tersebut, tidak pula mendengar ucapan tersebut, maka tidak dihukumi marfu'. Li'annahu lam yudhaf ilaihi, karena berarti perbuatan atau ucapan tersebut tidak bisa disandarkan kepada Nabi. Walakinnahu hujjatun 'alal qauli sahih, tapi yang demikian itu segala perbuatan dan ucapan yang dilakukan di masa hidup Nabi alaihi salatu wassalam itu merupakan hujjah menurut pendapat yang sahih. Wa wajhu kaunihi hujjatan iqrarullahi iyyahu. Sisi yang menjadikan hal tersebut sebagai hujjah adalah persetujuan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan atau ucapan tersebut. Bisa dipahami ya pembahasan ini maksudnya apa? Jadi misalnya disebutkan bahwasanya fu'ila fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Dilakukan perbuatan ini di masa hidup Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Tapi tidak ada pengingkaran baik dalam Al-Qur'an maupun dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam, tidak diingkari perbuatan tersebut. Maka yang demikian ini hujjah, menunjukkan perbuatan tersebut boleh dilakukan. Ya. Tapi pembahasannya apakah boleh disandarkan kepada Nabi bahwasanya hal itu hukumnya mubah, boleh dilakukan, maka rinciannya ada dua ini. Kalau Nabi tahu dan menyetujui berarti marfu hukumnya, disandarkan kepada Nabi. Tapi kalau ternyata Nabi tidak tahu, tidak boleh dihukumi marfu. Ya. Tapi apakah kemudian perbuatan tersebut atau ucapan tersebut bisa dipakai sebagai hujjah untuk pembolehan di dalam melakukannya atau mengucapkannya, maka berdasarkan pendapat yang kuat, itu merupakan hujjah. Setiap yang diucapkan dan dilakukan di masa hidup Nabi, itu hujjah. Ya. Kenapa? Karena itu merupakan, ya, atau berarti Allah telah menyetujui ucapan atau perbuatan tersebut. Kalau seandainya perbuatan atau ucapan itu tidak boleh, dilarang, niscaya akan turun ayat yang melarang hal tersebut. Karena Al-Quran masih turun, wahyu masih turun. Nah, wad-dalilu ala hadha, dalil yang menunjukkan hal ini, yaitu yang menunjukkan tentang pendapat yang kuat ini. Bahwasanya apa yang dilakukan dan diucapkan di masa hidup Nabi itu hujjah. Anna sahabata ridwanullahi alaihim, bahwasanya para sahabat, semoga Allah meridai mereka, ihtajju biqrarillahi lahum fi ba'di ma yaf'alunahu, walam yunkir alaihim dhalika. Bahwasanya para sahabat, mereka pun berhujjah dengan persetujuan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap mereka di sebagian apa yang mereka lakukan, di sebagian apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak mengingkari mereka atas hal tersebut. Kama qala Jabir radhiyallahu anhu, sebagaimana ucapan dari sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Beliau mengatakan kunna na'zil, dahulu kami di masa Nabi. Jadi lafadz kunna kalau diucapkan oleh sahabi itu maknanya yang mereka lakukan di masa hidup Nabi. Kunna na'zilu, dahulu kami di masa hidup Nabi biasa melakukan al-azl. Ya, ini pembahasan tentang pernikahan, ya. Tentang ya, pernikahan, al-azl. Dahulu kami melakukan azl dalam keadaan Quran masih turun. Dan ternyata tidak ada pengingkaran baik dalam Al-Quran, begitu pula tidak ada larangan dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kana al-Qur'anu yanzilu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Al-Qur'an masih turun di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ka'annahum yaqulun, maka seakan-akan mereka ini mengatakan, para sahabat mengatakan, law kana hadzal fi'lu haraman, kalau seandainya perbuatan ini haram hukumnya, lana Allahu anhu fi kitabih, niscaya Allah akan melarangnya di dalam kitabnya. Itu dalam Al-Qur'an. Au auha ila rasulih sallallahu alaihi wasallam bidzalik, atau Allah akan mewahyukan kepada rasul dan rasul akan menyampaikan larangan tersebut. Tapi realitanya tidak ada larangan baik dalam Al-Qur'an, begitu pula larangan dari hadis, dari sabda Nabi. Liannallaha la yuqirrul harama, karena Allah tidak mungkin menyetujui suatu perbuatan haram padahal Al-Qur'an masih turun. Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala. Dalil tentang hal tersebut firman Allah Ta'ala, itu dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak akan membiarkan perkara haram atau ucapan yang diharamkan di masa turunnya wahyu. Kalau itu perbuatan haram atau ucapan yang haram dilarang, pasti Allah akan mengingkarinya. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-108 Allah Ta'ala berfirman, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia, wala yastakhfuna minallah, padahal mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl. Dalam keadaan Allah senantiasa bersama mereka ketika mereka membuat suatu keputusan di malam hari, suatu keputusan atau ucapan yang tidak Allah ridhoi, yaitu keputusan rahasia yang manusia tidak tahu, tapi Allah Maha tahu, ya, tidak bisa mereka bersembunyi dari Allah, maka Allah pun akan menyingkap kemungkaran yang mereka lakukan. Fahaulai alladzina bayyatu ma la yardahu Allah Ta'ala minal qawli qad istakhfu an a'yunin nasi. Mereka yang membuat keputusan rahasia di malam hari yang tidak Allah ridhai berupa ucapan, mereka bersembunyi dari mata-mata manusia. Walam ya'lam bihim annasu, manusia tidak mengetahui mereka. Walakin lamma kana fi'luhum ghair mardhin 'indallahi ta'ala angkarallahu 'alaihim dzalika. Akan tetapi ketika perbuatan mereka tidak Allah ridhai, tidak diridhai di sisi Allah, maka Allah mengingkari perbuatan mereka tersebut. Fadalla hadza ala anna ma fu'ila fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yunkirhu Allah ta'ala fa innahu hujjatun. Maka ini menunjukkan bahwasanya segala apa yang dikerjakan di zaman Nabi, di masa hidup Nabi, dan tidak Allah ingkari, maka itu merupakan hujjah. Lakinnana la nusammihi marfu'an, akan tapi kita tidak menamakannya sebagai hadis yang marfu'. Wadzalika li'annahu la tashihhu nisbatuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak benar atau tidak boleh tidak sah untuk disandarkan, dinisbatkan kepada Nabi SAW. Wa innama summiyal marfu'u marfu'an lirtifa'i martabatihi. Lianna sanada ghayatuhu an-Nabi SAW. Dan dinamakan hadis marfu' sebagai marfu', diambil dari kata rufi'ah, isim maf'ul dari rufi'ah. Kenapa dinamakan marfu'? Lirtifa'i martabatihi. Karena tingginya penyandaran hadis tersebut. Lianna sanada ghayatuhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sanadnya puncaknya berakhir pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadza arfa'u ma yakunu martabatan. Ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dari hadis, yaitu penyandarannya yang paling tinggi. Disandarkan kepada Nabi. Wa amma ma udhifa ila Allah ta'ala min al-hadith fa innahu yusamma al-hadith al-qudsiyyah. Adapun hadis yang disandarkan kepada Allah ta'ala itu dinamakan sebagai hadis qudsi atau al-hadith al-ilahi, disebut pula hadis ilahi atau al-hadith rabbani, disebut pula sebagai hadis rabbani. Ini tiga nama yang dimaksudkan sama, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna muntahahu ila rabbil alamin azza wa jalla. Karena puncaknya berakhir kepada Rabbul alamin azza wa jalla, wal marfu'u muntahahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis marfu', puncaknya berakhir pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal miqdar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu wa sallam mubarak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang tanya kan? Ada yang iskal? Cukup ya? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.